Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk berkumpul kembali di majlis ini. Kita belajar tentang Islam dikarenakan memang itu adalah sebuah kewajiban. Disebutkan dalam kitab Al-Usul Thalathah, salah satu di antara kewajiban yang harus tahu oleh setiap kita adalah ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal, mengerti tentang agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Ilmu-ilmu wajib, wajib ain bagi setiap hamba yang muslim dan juga yang kafir. Dia sebenarnya terkena kewajiban karena dia kafir, dia tidak diperintahkan melakukan kewajiban sampai dia berislam terlebih dahulu. Tapi mereka akan disiksa dikarenakan mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus belajar tentang dinul Islam. Bagaimana caranya mengenal dinul Islam? Bil adillah, dengan membaca dalil-dalilnya. Sehingga pada setiap pembahasan A, ada dalilnya. Pada pembahasan B, ada dalilnya. Dan itu terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Dalam pembahasan ilmu fikih misalnya, pada setiap yang kita ucapkan, yang kita amalkan, yang kita lakukan, itu harus ada masing-masingnya contoh dan bimbingan dari Nabi Alaihissalatu Wassalam, agar supaya kita betul-betul mengerti gambaran tentang Islam disertai dengan dalil, bukan semata hanya ucapan seseorang yang kosong dari dalil. Maka kitab yang sedang kita baca adalah di antara kitab yang memuat permasalahan demi permasalahan dalam agama kita yang disertai dengan dalilnya masing-masing, sehingga kita kokoh dalam meyakini dan mengamalkannya. Di antara pembahasannya adalah sampai pada tentang al-mas'alatul khamisah. Pembahasan yang kelima dalam pembahasan yang berkaitan dengan thaharah, hukmul ma'il musta'mali fit thaharah. Hukum menggunakan air yang sudah digunakan untuk bersuci, dalam ini untuk berwudu, boleh atau tidak? Air yang telah digunakan untuk berwudu oleh si A, kemudian air itu juga digunakan untuk wudu oleh si B, bolehkah itu? Al-Mustahmal. Jawabannya adalah sebagai berikut: al-ma'ul mustahmalu fi taharati kal ma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi wal muhtasib tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Air yang sudah digunakan untuk bersuci, maknanya air tersebut sudah dipakai, air dari keran kita berwudu. Kemudian air yang kita gunakan untuk berwudu tadi, di bawahnya ada ember yang menampung air yang tadi kita gunakan untuk berwudu. Air yang di ember ini namanya air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk taharah, untuk berwudu. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya adalah kalmal munfasil an adha'il mutawaddi'il muhtasil. Hukumnya sama dengan air yang terpisah dari anggota wudu orang yang berwudu dan orang yang mandi. Hukumnya tahirun mutahhir. Air yang sudah digunakan untuk berwudu, sudah melewati anggota wudu, dan air tersebut ditampung. Itu namanya ilmu syakmal. Hukumnya apa? Tahirun. Hukumnya suci. Mutahhirun. Dan juga bisa untuk digunakan bersuci. Lighairihi ala sahih, dan ini pendapat yang benar. Di sana ada isyarat dari beliau, dalam perihal ini ada khilaf di antara para ulama. Ada berbeda pendapat, tetapi yang sahih adalah apa? Soal sucinya dan mensucikan. Tahir dan mutahir. Apakah ada dalilnya yang seperti ini? Ini yang butuh kita tahu. Sehingga kita akan beragama dengan dalil, bukan hanya ikut-ikutan saja. Qala syekh, makna suci dan mensucikan adalah yarfa'ul hadatha, menghilangkan hadas, wa yazilun najas, dan bisa menghilangkan najis. Air yang di ember tadi, kalau ada orang yang batal wudunya dan kemudian dia berwudu dengan air yang di ember tadi yang sudah digunakan untuk berwudu, maka wudunya sah, hadasnya telah hilang. Kalau seandainya ada najis disiram dengan air musta'mal tadi yang sudah digunakan untuk berwudu yang ada di ember tadi, juga bisa menghilangkan najis, maknanya akan menjadi suci walaupun tempat tadi terkena najis. Madama dengan catatan, dengan syarat, annahu lam yataghayyar minhu ahad al-awsaf thalath, tidak berubah salah satu di antara tiga sifat air itu, rasanya, baunya, dan warnanya. Rihu, ta'mu, walaunuh. Salah satu di antara tiga hal ini tidak berubah. Dan begitulah yang kita dapat. Air yang kita gunakan untuk berwudu, mengusap muka kita, mengusap tangan kita, dan seterusnya tidak berubah dari keaslian air. Masih bening, ya, masih segar, dan tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dan juga tidak berubah rasanya. Ya. Maka hal ini kaum muslimin menunjukkan sucinya air tersebut. Dikatakan najis, kenapa najis? Ada beberapa orang mengatakan air musta'mal itu najis. Kalau tidak berani mengatakan najis, karena memang tidak ada dasarnya. Air ini masih berupa pada keasliannya. Tidak berubah salah satu di antara tiga sifat. Maka tidak bisa dikatakan najis. Mereka-mereka yang mengatakan tidak bisa dipakai, tidak berani mengatakan najis, itu suci, cuma tidak bisa untuk bersuci. Ini mereka. Sehingga mereka berpendapat air yang sudah dipakai untuk bersuci tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, walaupun air itu masih suci. Ini namanya pendapat yang mutanaqid. Mutanaqid apa? Berbenturan. Dua pernyataan ini berbenturan. Pernyataan pertama, dia masih meyakini airnya masih suci. Bahasa Arabnya tahir. Karena air tersebut ketika kita berwudu, kita semuanya, dan kemudian air itu ditampung dalam ember, masih berbentuk air semula. Maka suci. Tapi ketika mereka mengatakan tidak mensucikan, mana dalilnya? Karena hukum asal air itu suci, maka mensucikan. Artinya bisa digunakan untuk bertahar, membuang hadas dan membuang najis. Terlebih lagi bagi kaum muslimin terdapat beberapa dalil berikut ini. Qala Syekh, wa dalilu taharatihi, dalil sucinya air yang digunakan untuk berwudu adalah anan nabiyya alaihi salatu wasalam idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudhuihi. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari nomor ke 189, Nabi ketika beliau telah berwudu, air bekas wudunya Nabi itu untuk menjadi rebutan para sahabat untuk mereka berwudu dengan menggunakan air tersebut. Kalau seandainya air yang digunakan untuk berwudu oleh Nabi itu najis dan tidak bisa mensucikan, tentunya Nabi akan mencegah dan melarang. Ternyata yang terjadi malah para sahabat menginginkan berwudu di antara mereka untuk bisa berwudu dengan air yang telah digunakan oleh Nabi untuk berwudu. Di sini menunjukkan tentang apa? Sifat air itu masih tahir dan juga masih mutahhir. Suci dan mensucikan. Oleh anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridan. Juga disebutkan dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, menyebutkan Nabi ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sakit, maka Nabi mengambil air dari bekas wudu beliau. Dikatakan bekas, yakni air tersebut mustamal, sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Diambil air itu untuk kemudian kata beliau shabba ala Jabir, disiramkan ke tubuhnya Jabir radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwasanya air itu tidak najis. Seandainya air yang digunakan untuk berwudu itu kok najis, maka tidak digunakan apapun oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kana najasan lam yajus fi'la dhalik, kalau seandainya air yang sudah dipakai untuk berwudu itu hukumnya najis, maka tidak boleh melakukan itu semuanya. Yani tidak boleh para sahabat menggunakan air itu untuk berwudu, dan juga tidak diperkenankan Nabi untuk menjadikan air wudu tersebut untuk mandi Jabir atau disiramkan ke tubuh Jabir bin Abdullah. Wa sahabu wa nisa'u kanu yatawaddu'una bil aqda'i wal adwar. Disebutkan dalam beberapa riwayat, sahabat-sahabat Nabi bersama istri-istri mereka mandi dari satu bejana. Yang namanya mandi biar-biar dan airnya ada di ember bawah. Kira-kira ada tidak air yang digunakan untuk menyiram tubuh kita masuk ember tersebut? Masuk tidak? Masuk. Walaupun tidak semuanya, sekian persen. Kalau tidaklah sengaja dimasukkan, terpercik. Yur, masuk lagi. Telah melewati tubuh kita. Jatuh ke bejana kita. Ember yang ada di bawah kita. Apa kita tidak boleh menggunakan air itu untuk kita mandi? Dikarenakan sudah terperciriki, terciprati oleh air yang digunakan untuk mandi istri kita. Ternyata para sahabat mereka mandi. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi bersama istri-istri beliau. Ini mandi dengan salah satu istri beliau. Dari satu bejana yang sama-sama sambil mengambil bejana tersebut. Dari mengambil apa? Dengan gayungnya sambil mengambil. Tentunya terciprati dengan air yang telah mustamal dan itu tidak mengapa. Disebutkan di sini. Wa yaghtasiluna fil jifah. Mereka, Nabi dan para sahabatnya, mandi dari satu ember jifan, ember kalau bahasa kitanya, atau bejana, yang tentunya air-airnya bisa masuk ke dalam bejana tersebut. Wa mithl hadza la yaslam min rashashin yaq'u fil ma'i min al-musta'mil. Maka tentunya mandi dengan menggunakan ember tentu tidaklah aman jatuhnya air yang telah digunakan untuk menyirami tubuh seseorang jatuh ke ember tersebut dan bercampur dengan air yang belum digunakan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Abu Hurairah, wa liqali sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qad kana junuban. Abu Hurairah radhiyallahu an dalam keadaan junub mandi beliau. Air yang digunakan untuk mandi junub oleh Abu Hurairah radhiyallahu an tentunya percikannya sebagiannya ada yang masuk ke bejana-bejana tadi, ember-ember tadi. Maka ada pemikiran ini kan mandi junub, apa airnya tidak najis? Kalau airnya najis, bagaimana hukumnya dengan masuk kembali ke ember tadi? Airnya berarti mutu najis kalau demikian, air terkena najis. Maka Nabi menyebutkan innal mu'min la yunjis. Mu'min itu tidaklah menyebabkan najis. Tubuh seorang mukmin suci. Air yang melewati anggota tubuh seorang mukmin maka tidak terkena najis. Dan air itu tidaklah terkena najis. Bukan air yang terkena najis. Maknanya suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk mandi dan berwudu. Wa kana kadzalik fainal ma'a la yahqadu tahriyatuhu bimujarad mimma syatuhu lahu. Maka dengan dasar dalil-dalil ini yang tadi kami sampaikan, air yang sudah mengalir di tubuh seseorang baik untuk wudu atau untuk mandi, air itu tidaklah najis dengan sebab semata mengalir di salah satu anggota tubuh seorang manusia masih pada bentuk aslinya. Tahirun wa mutahhirun. Suci dan mensucikan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dan ini adalah pendapat yang rajih dengan dalil-dalil yang ada. Sehingga kita tidak perlu ragu ketika kita mau berwudu di apa? Pakai ember. Ini air bagaimana? Air yang suci dan mensucikan. Kan itu hukum asalnya apa? Air. Tidaklah kita takalluf bertanya-tanya ini tadi kejatuhan air wudu enggak, cipratan air wudu enggak, tidak seperti itu. Hakata kaum muslimin dan jami'an. Pembahasan berikutnya Mas'alatus Sadisah. Pembahasan yang keenam yang ada dalam kitab ini adalah tentang As-su'rul adamiyun asarul adamiyin wa bahimatul an'am. Apa hukum sisa air minum manusia dan sisa air minumnya hewan? Kita sedang berbicara hukum lubang dari sisi suci atau najiskah itu. Kalau dari sisi kanu bekas ngomong minum apa orang, urusan lain, Pak. Urusan lain itu. Tetapi suci atau tidakkah ini yang dibahas. Misal seperti kucing minum di ember. Embernya besar, tekolit. Dicicipi sama kucing dan tikus, Pak. Lain pembahasannya. Hewan yang tawafina bikum. Kucing ini hewan yang haram dimakan, tetapi dia tidak najis menjilat air tersebut. Bagaimana hukumnya air ini? Suci dan mensucikan atau dibuang baik, Pak? Ini pembahasan kita. Qala syai as-su'ru ma baqiya fil ina ba'da syurbi syarib. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah air yang tersisa di gelas setelah orang meminumnya. Apa hukumnya? Najis atau tidak najis? Apa hukumnya? Jawabannya adalah fal adamiyyu tahirun. Manusia itu suci. Suci wa kaum muslimin. Wa su'ruhu tahirun, dan sisa minumnya juga suci. Sungkana musliman au kafiran. Sama saja dia seorang yang muslim atau dia seorang yang kafir. Wa kadzalika al-junub wal haid. Demikian pula dengan orang yang junub dan yang sedang terkena haid. Suci. Nah, orangnya suci dan sisa minumannya juga suci. Wa katsabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min la yanjus. Nabi telah menyebutkan seorang mukmin tidaklah menyebabkan najis. Ini diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis nomor ke-376. Wa Aisyah ta juga disebutkan oleh Aisyah, anaha kanat tashrabu minal ma'i wa hiya ha'idun. Aisyah dalam keadaan sedang terkena haid beliau minum dengan menggunakan gelas dan masih ada sisanya di gelas tersebut. Wa yukhudaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengambil air tersebut, fayadha'ahu ala mawdi'i fiha. Maka Rasulullah meletakkan bibirnya pada letak bibir Aisyah di gelas tersebut. Ini menunjukkan bahwa sisa manusia tidaklah apa? Najis. Yang kita bahas dari sisi tidak najis. Adapun kalau seandainya rebutan bil barokah, ngalah berkah, itu pembahasan lain, Pak. Ya. Itu pembahasan lain. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan tersendiri khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, adapun bagi yang lainnya tidak ada. Tidak boleh kita meyakini sisa minuman seorang ustaz atau seorang kiai atau seorang guru berebutan bil barokah, ngalah berkah, itu tidak boleh. Itu namanya sebuah kesyirikan dikarenakan dia meyakini bahwasanya orang tersebut bisa memberikan barokah kepada orang yang meminum dari sisanya. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Tapi kalau itu adalah sisa minum bapak kita umumnya, ya, medang, teh, masih ada sisanya, boleh tidak untuk kita minum? Boleh saja. Itu suci. Ya. Dan itu dari bapak kita. Urusan kita pembahasannya sucinya, bersihnya. Adapun kalau itu sisa siapa, tidak tahu sisa orang. Ujian diminum. Kenapa? Karena mungkin dia kena penyakit. Ini kita gak tahu. Kesehatan orang beda-beda. Mending kita jangan minum itu. Dan gak tahu. Tidak mengapa. Tidak berarti kita harus diminum. Karena ini suci. Ya tidak seperti itu, Pak. Bisa dipahami hadirin. Wa kata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya, waqad ajma'al ulama'u 'ala taharati su'rin ma yu'talu lahmuh min bahimatil an'am wa ghairiha. Para ulama sepakat akan sucinya sisa air minum yang diminum oleh hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Airnya suci. Ini pembahasannya tidak mesti harus ini sisa pitik minum. Bukan. Ini pembahasannya suci atau tidak. Karena apa? Kita beternak kambing, sapi dan sebagainya. Kita ngasih minum. Sisa airnya bagaimana? Apa najis mengenai tubuh kita? Itu yang kita bahas. Ya. Apakah itu menjadi najis ketika kita memegang kembali air yang sudah diminum oleh hewan ternak kita? Ini dibahas. Kembali kepada hukum asalnya, sucinya, dan ini kesepakatan para ulama. Ijma ulama mengatakan bahwa sisa air minum hewan yang boleh dimakan dagingnya itu suci, tidak najis. Hakadza qaul muslimin. Alhamdulillah. Memudahkan bagi kita para peternak. Ya, karena kadangkala yang namanya hewan tidak minum habis, ada sisanya. Sisanya bagaimana ini? Hati-hati, ini najis. Suntuk, wah pernah najis. Tidak najis itu. Itu tidak najis. Pengertian tidak najis tidak berarti digunakan untuk berwudu, Pak. Kotor kok. Ya. Kotor, tapi hukumnya tidak najis. Beda kotor dengan najis. Ya. Yang berikutnya, amma ma la yu'kalu lahmuhu, adapun sisa minuman dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kasibah, binatang buas, belhumur, keledai yang humur al-ahli, keledai yang apa? Yang jinak. Adapun keledai yang wahsi, yang umbaran yang bukan ternak, maka itu halal. Boleh. Ini tentang keledai. Wa ghairiha fasahih anna su'raha tahir. Wa la yu'tar fil ma' wa bi khasa idza kana al ma' katiran. Perhatikan di sini. Ada rinci. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, layuk kalahmu. Bagaimana? Apakah sisanya najis? Sebutkan di sini beliau, fis sahih atau yang sahih dalam pendapat ini, menunjukkan adanya khilaf, bahwa sesungguhnya sisa minumannya suci. Ini rinci pertama, nanti akan rinci yang kedua. Bagaimana kalau dagingnya haram seperti anjing dan babi? Ada rinci. Nah, wala yu'athir fil ma, minuman mereka tadi, minum di air tersebut, tidak berpengaruh pada air tersebut. Bi khasidza kana al ma kathir. Apalagi kalau airnya jumlahnya banyak. Airnya jumlah banyak. Bentuknya seperti danau, bahwa genangan air yang banyak, ada hewan minum di sana, kita mau berwudu dari arah sini, ini airnya banyak. Yang dihirup sama hewan itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah air yang banyak tadi. Nah, bagaimana kalau seandainya air itu tidak begitu banyak, satu ember umpamanya, diminum oleh hewan itu, dan ternyata tidak berubah salah satu di antara tiga unsur ini, maka para ulama yang sahih dalam hal ini, air itu tetap sebagai air yang suci, karena memang apa, tidak berubah. Amidakan al-maqalil wa taghayyar, adapun kalau air itu sedikit dan berubah, berubah baunya atau warnanya atau rasanya, wa taghayyar bisabib syubhah min, fa innahu yanjis, maka sebenarnya itu air yang najis karena airnya sedikit. Padahal dalil, dalilnya disebutkan di sini. Nabi menyatakan air yang banyak idza balagha al-ma' al-qullatain lam yahmil khabath. Apabila air itu banyak maka tidak mengandungnya apa? Najis. Pembahasan berikutnya tentang kucing. Rinci yang berikutnya kucing. Kucing termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Dia menerkam, bertaring, sibar, termasuk buas. Tetapi apakah dia najis? Ini pembahasannya. Khusus yang berkaitan dengan kucing. Wa qawlu alaihi salatu wassalam fil hirrah. Sabda Nabi yang berkaitan dengan kucing. Wa qad syaribat minan ina. Suatu hari, seekor kucing minum dari sebuah bejana. Ya. Faqala Nabi innaha laysat binajasin. Kucing ini adalah hewan yang tidak najis. Innama hiya min at-tawafin 'alaykum wat-tawafat. Sesungguhnya kucing ini termasuk hewan yang berputar-putar. Di antara kalian, maksudnya berkeliaran di antara kita, kadangkala menyentuh kaki kita, atau kadang kita memegangnya, kadangkala dia minum di ember kita. Min at-tawafin, kata Nabi. Maka beliau menghukumi innaha laysat najis. Laysat najis. Kucing ini hewan yang tidak najis. Walannahu yashukku at-taharus minha bil-khali. Dan kadangkala kita itu tidak bisa untuk selalu mencermati kucing ini. Kucing ini minum di mana, kita tidak bisa mencermati. Bisa jadi sudah minum di ember itu yang kita akan gunakan untuk bersuci. Apakah airnya najis? Jawabannya adalah tidak najis. Walaupun kucing termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Pembahasan berikutnya. Amma su'rul kalbi, adapun sisa minuman anjing. Fainu najis. Maka itu adalah najis. Fainu najasun. Najis. Wakadhalikalnya khanazir. Demikian pula dengan babi. Sisa minumannya najis. Amal kalbu, adapun anjing dengan dalil. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala. Disebutkan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, kalau tadi tentang kucing diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad beliau, demikian pula disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwal Khalil. Adapun dalil yang berkaitan tentang anjing ini disebutkan muttafaqun alaih, rawal Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu ay yaghsilahu sab'u marrat ulahu nabi turah." Tahuru ina'i ahadikum, cara mensucikan bejana seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilatinya. Walagha, yani syariba minhu bilisanih, dia minum dari bejana itu dengan mulutnya walaupun tidak mengenai bejananya, airnya dia minum. Bagaimana cara mensucikan bejana tersebut? Hujan itu bisa ember, bisa bokor, bisa macam-macam tempat air. Anjing minum di situ. Bagaimana ini hukumnya? Hukumnya najis airnya. Sisa airnya najis. Buang. Tidak tahir. Itu najis. Buang. Tidak boleh dipakai. Kemudian cara mensucikan bejananya 7 kali. Ulahun nabi turab. Pertama kalinya dengan tanah. Dan ini tidak bisa digantikan dengan al-muzil. Ini deterjen atau yang semisalnya. Harus dengan tanah. Caranya disiram air dulu. Dan kasih tanah. Tanahnya seberapa tidak disebutkan. Ya, satu ini aja cukup. Cukup. Embernya kecil. Tanah 1 genggam. 2 genggam. Siramkan. Campur dengan air tadi. Kosokkan. Semua sisi-sisi. Sudah selesai, ini hitungan sekali. Siram, bilas 1 kali. 2 kali, cukup dengan air saja. 3, 4, sampai 7. Dengan air. Kalau dengan sabun bagaimana deterjen, boleh. Menghilangkan bau, agar supaya lebih apa? Mantap. Kalimat lebih mantap di sini bukan berarti hulu. Kalau tidak dengan deterjen berarti kalau tidak dengan sabun tidak sah, tidak seperti itu. Syaratnya dengan tanah, bukan dengan sabun. Kalau tidak ada sabun sah. Dengan tanah selesai sudah sekali, yang 2-7 dengan air saja. Dibasuh, kosok, siram. Air lagi, kosok, siram. 7 kali. Ini menunjukkan najisnya najis berat. Najis yang disebut dengan najis apa? Mughallabah. Karena cara mensucikannya sampai seperti itu. Hewan yang seperti ini kok dipelihara? Na'udzubillahi min dzalik. Dan anehnya kadangkala ada seorang muslim yang memeliharanya. Ya. Anjing yang kecil-kecil namanya apa? Bahasa Jawanya, Pak? Kirik, ya. Apa kijik? Macam-macam namanya. Anjing hias. Hias atau tidak hias. Besar atau kecil yang namanya anjing tetap anjing. Cara mensucikannya seperti itu. Ya. Yang berikutnya tentang khinzir, babi. Babi ini adalah hewan yang memang najis. Bisa menjadi haram, najis. Sebagaimana anjing najis, haram. Kaidahnya sudah pernah kami sampaikan, setiap yang najis itu pasti apa? Haram. Nah, setiap yang najis pasti apa? Haram. Tetapi tidak semua yang haram itu najis. Ada pertanyaan? Maksudnya kalau sudah didahului oleh bunyi ini berarti tidak dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Dalil najisnya khinzir terdapat dalam surat An'am ayat yang ke 145. Anda bisa lihat di dalam surat An'am surat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.